Come on. Aduh aduh nona, wajah Anda cantik, hati saya tertarik, tapi saya bingung kalau lihat kesukaan nona. Oh, nona. Aduh aduh nona, apakah penyebab sampai nona seperti seorang lelaki berulang-ulang setiap hari? Pagi hari menyambung ayam, siang mengadu jangkrik, layang-layang dan petasan jadi kesukaan nona. Saya tak heran pada sifat nona yang nampaknya punya kelainan. Sakit jiwa.